kita akan semakin faham, semakin mengerti dengan agama ini. Karena bisa jadi berapa banyak amalan kita yang keliru dan salah karena kebodohan kita. Bisa jadi terlalu banyak aib dan kecacatan dalam amal perbuatan kita, tidak lain karena kejahilan kita. Sehingga mudah-mudahan dengan sebab ini, istiqomah dalam thalabul ilmi, istiqomah menghadiri majelis-majelis ilmu, ini menjadi sebab kita akan semakin faham, mengerti dengan agama ini. Taib ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kembali insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan pelajaran kita dari Kitabul Jami' yang merupakan bagian dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari pembahasan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Baik. Tentang adab-adab bersin dan tata cara mentasmid orang yang bersin ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Naam. Sebagaimana biasa, sebelum kita lanjut pada hadis berikutnya, ba'dun al-ba'd minkum yaqra'ul hadis alladhi qad qara'nah. Taib. Man yaqra'il hadis fal yatafaddal. Yang mau membaca hadis atau menghafal hadis, fal yatafaddal, ma'jurun. Yang belum, faddal. Abu man anta? Abu man? Belum ada. Nah. Tay. Mas mabnik atau mas mawaladik? Siapa nama anakmu? Belum punya. Nah, barakallahu fiik. Mau di berikutnya? Mau enggak? Taib, nanti saja. Labas. Khairan insyaallah. Faddal. Fal yaqul lahu. Wa yuslihu. Balakum. Nah. Rawahu. Ahsanta. Nah. Taib. Yang lain. Sudah pernah? Dahulukan yang belum. Tayyib. supaya semakin merasakan manisnya thalabul ilmi, ya, disuruh menghafal, ya. Nah, hey man, tafadhal, belum pernah, ayo tafadhal. Baik, akhrajahul Bukhari. Ahsanta. Nah, masih ada. Baik. Nah. Abu Nabilah sudah pernah? Belum. Baik. Abu Daud sudah pernah? Belum hafal. Tay. Wa illa nuasil. Kalau sudah tidak ada, kita lanjut. Berarti yang belum siap-siap pada pertemuan berikutnya. Taib. Dan memang thalabul ilmi, ya, butuh naam kesungguhan, istihad wal hirs. La yunalul ilmu birohatil jism. Ilmu itu tidak didapatkan dengan rehat badan, ya. Banyak santai, banyak rehat, ya. Nah, tidak demikian. Ilmu naam membutuhkan pengorbanan, ya. Harus bersungguh-sungguh, ya. Kadang untuk menghafal hadis harus lembur, ya. Nah, taib, ya. Kemana-mana bawa catatan. Kapan ada waktu luang dia buka, menghafal lagi, membaca lagi, dan demikian seterusnya. Sehingga waktu yang kosong tidak terbuang sia-sia, ya. Nah, kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an aliyin, yang benar, wa an abi hurairata radhiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu ala alihi wasallam la yashrabanna ahadukum qa'iman akhrajahu muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Di situ tertulis ahadakum, ya, dalam cetakan yang difotokopi, ya, ahadakum, yang benar ahadukum, jadi fa'il. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Hadisnya sangat pendek, ya. Nah, jangan-jangan ini yang dicari-cari. Taib. Nunggu hadis yang pendek katanya. Taib. Nah. Tapi al-ajru biqadril masyaqqah. Nah, pahala itu sesuai dengan nah, aywa. Kadar masyakohnya, kadar beratnya, kadar susahnya, semakin susah, semakin sulit, semakin besar pahalanya. Taib. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini berisi tentang adab-adab minum. Di antara adab-adab minum, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita agar kita tidak minum sambil berdiri. Nah, hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Di dalam riwayat hadis ini ada tambahan, ya, faman nasiya falyastaqi. Barang siapa yang lupa maka hendaklah dia muntahkan. Kalau lupa minum sambil berdiri hendaklah dia muntahkan. Akan tetapi tambahan ini tambahan mungkaroh, tambahan yang mungkar. Nah, karena perawi-perawi lain yang lebih sikol, yang lebih kuat tidak menambah dengan tambahan ini. Ya. Nah, taib. Sehingga tambahan riwayat tersebut, ya, naam, tidak perlu dilirik. La yashrobanna ahadukum qa'iman. Cukup sampai di sini. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, naha an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam anishurbi qa'iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari minum sambil berdiri. Rawahu Muslim. Nah. Jadi enggak ada tambahan ini, enggak ada tambahan faman nasiya falyastaqi. Kita langsung masuk pada pembahasan atau faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Ma yu'khadhu minal hadis, faedah yang bisa diambil dari hadis di atas. Al-ula, faedah yang pertama, al-hadithu fihin nahyu anishurbi qa'iman. Hadis ini di dalamnya terdapat larangan minum sambil berdiri. Wal aslu fin nahyi at-tahrimu. Dan hukum asal larangan adalah haram. Jadi kalau Allah melarang sesuatu atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari sesuatu, hukum asalnya ini haram. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari minum sambil berdiri. Dan hukum asal larangan adalah haram. Walidza, oleh karena itu, dhahabat dhahiriyatu ila tahrimi syurbi qa'iman. Adh-dhahiriyah, mazhab Zahiriyah, mereka berpendapat haramnya minum sambil berdiri. Nah, Daud Az-Zahiri dan para pengikutnya, nah, dari mazhab Az-Zahiriyah, mereka berpendapat haram minum sambil berdiri. Dan ini pun atau ini juga pendapat yang taib dipilih oleh Al-Imam Ash-Shawkani rahimahullah, dan juga dipilih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, beliau-beliau ini berpendapat haramnya minum sambil berdiri. Hadza al-qaulul awwal. Ini pendapat pertama. Artinya ini ada perselisihan ya. Hukum minum sambil berdiri ikhtalafa fihi ulama, para ulama berselisih tentang hukumnya. Apakah haram, apakah makruh, ya, ataukah mubah, boleh. Nah, pendapat pertama mengatakan haram berdasarkan zahir hadis. Zahir hadis menunjukkan Rasulullah SAW melarang dari minum sambil berdiri. Dan hukum asal larangan dari Rasulullah SAW adalah haram. Nah, ini pendapat pertama. Atsaniyah, pendapat yang kedua. Ammal jumhuru, adapun jumhur, mayoritas para ulama, fahamaluhu ala annahu khilaful aula, mereka membawa perbuatan minum sambil berdiri ini na'am adalah khilaful aula, menyelisihi yang lebih utama. Artinya tidak sampai kepada derajat haram. Mereka jumhur para ulama berpendapat minum sambil berdiri itu na'am khilaful aula, menyelisihi yang lebih utama ya. Nah, atau larangan tersebut bukan larangan haram, akan tetapi an-nahyu lil karohiyah, larangan tersebut adalah untuk karohiyah, makruh. Kemudian, kalau kita tadi katakan bahwasannya hukum asal larangan itu haram, kecuali kalau ada dalil lain atau qarinah yang lain yang memalingkan dari haram menjadi makruh. Apa hadis yang memalingkan dari haram menjadi makruh? Menurut jumhur para ulama, nah, kita baca. Limu'aradatihi ma fi sahihi Muslim. Karena na'am hadis larangan tersebut ya, menyelisihi hadis yang terdapat dalam sahih Muslim. Min hadis Ibn Abbas, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fasyariba wa huwa qa'im. Aku menuangkan air Zamzam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau minum sambil berdiri. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum di tempat air Zamzam sambil berdiri. Nah, ini salah satu hadis yang memalingkan dari haram menjadi makruh. Paham ya? Baik. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga dari sahabat Abdullah bin Abbas ya. Naam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam syariba min ma'i Zamzam wa huwa qa'im. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum air Zamzam dalam keadaan beliau berdiri. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis yang lain yang memalingkan dari haram menjadi makruh. Wa ja'a fi sahihil Bukhari, dan datang dalam sahih Bukhari, anna Aliyan radhiyallahu taala anhu syariba qa'iman. Bahwasannya Ali radhiyallahu taala anhu, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau minum sambil berdiri. Jadi beliau sengaja minum sambil berdiri. Waqala, kemudian beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'alt. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu ya, yang kalian melihat aku telah melakukannya. Baik, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu amalan perbuatan seperti yang kalian lihat sekarang. Jadi beliau minum sambil berdiri kemudian mengucapkan ucapan ini. Memberitahukan kepada sahabat yang lain bahwasannya beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri seperti yang beliau sekarang lakukan. Hadza mimma yadullu ala anna an-nahya laysa litahrim. Ini menunjukkan bahwasannya larangan di atas, larangan dalam hadis di atas, laysa litahrim, itu bukan untuk tahrim, bukan untuk hukum haram. Tetapi na'am al-karoha taib litanzih. Larangan tersebut adalah hukumnya makruh. Tidak sampai kepada derajat haram. Wa hadzal qaul huwa ar-rajih insyaallah. Dan ini pendapat yang rajih, yang kuat insyaallah, bahwasannya hukum minum sambil berdiri adalah makruh. Dan sesuatu yang makruh tentunya apa? Diamalkan apa ditinggalkan? Ditinggalkan. Ya. Nah. Al-Falisa yang ketiga. Qala fil adab syar'iyyah, dikatakan dalam kitab al-adab syar'iyyah. Wa yatawajjahu annahu sallallahu ala alihi wa sallam syariba qa'iman liyubayyinal jawaz. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau minum sambil berdiri untuk menjelaskan bolehnya. Untuk menjelaskan bolehnya. Artinya larangan yang pernah beliau sampaikan bukan larangan untuk haram tetapi untuk makruh. Wa annahu la yuhram, dan bahwasannya apa? Minum sambil berdiri itu la yuhram, tidak haram hukumnya. Fannahyu lil karohiyah, larangan di atas adalah untuk karohiyah, larangan yang hukumnya makruh. Aw li tarkil aula, atau larangan tersebut adalah untuk tarkul aula, bahwasannya meninggalkan minum sambil berdiri itu lebih utama, lebih baik. Lebih baik secara syar'i, bahkan juga lebih baik secara tibbi, secara kesehatan, ya. Nah, lebih baik nggak? Ada yang punya faedah? Hah? Nah, baik. Katanya kalau minum sambil berdiri, itu air langsung gitu ya katanya. Nah, tapi kalau sambil duduk, nah airnya itu nggak langsung, pelan-pelan. Sesuatu ketika diisi langsung gitu, biasanya apa? Ada pengaruh buruk, jelek ya. Misalkan kondisi tubuh kita ini panas, langsung kemasukan dingin misalkan, ya, secara tiba-tiba. Nah, kayak gelas ya, kalau langsung kasih air panas, nah biasanya pecah ya. Nah. Oh, bihadal ma'na. Al-muhim, secara syar'i minum sambil duduk ini lebih utama. Nah, demikian pula apa yang dikatakan sebagian ahli, minum sambil duduk itu lebih sehat, ya. Lebih sehat. Dan ini yang merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau dalam hal minum adalah sambil duduk. Nah, beliau minum sambil berdiri bisa jadi apa? Li yubayyinal jawaz, hanya dalam rangka untuk menjelaskan bolehnya saja. Nah. Atau lil hajah, untuk keperluan. Ada sebab, seperti di kondisi tempat air zam-zam. Di dekat sumur air zam-zam, ya, itu memang bukan tempat untuk duduk, ya. Tetapi di situ tempat berdiri. Nah, sehingga beliau salah salam di situ minum sambil berdiri, bukan sambil duduk. Nah, apalagi misalkan dalam keadaan sesak penuh, ya. Nah, mau minum, wah, jongkok dulu misalkan. Dalam keadaan ini lagi sesak nih, ya. Memaksakan, ya. Akhirnya mengganggu yang lain. Ya. Nah, ini enggak boleh, ya. Mengganggu yang lain tidak diperbolehkan. Kemudian selanjutnya, qala as-Safarini fi syarhi mandumatil adab, berkata as-Safarini dalam syarah mandumatil adab, al-akhbaru fi syurbi qa'iman sahihatun, hadis-hadis yang menunjukkan minum sambil berdiri itu memang sahih. Ada enam hadis-hadis yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri. Hadisnya sahih. Fannahyu mahmulun ala khilafil aula. Tetapi larangan di sini mahmul, ya, dibawa kepada makna khilaful aula. Dibawa kepada makna bahwa minum sambil berdiri itu menyelisihi yang lebih utama. Wa syurbuhu sallallahu alaihi wasallam qa'iman li bayanil jawaz, dan minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berdiri ini li bayanil jawaz, dalam rangka untuk menjelaskan bolehnya. Artinya larangan tersebut bukan sampai kepada haram, tidak. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam bait syair, idza rahta tashrabu faq'ud tafuz li sunnati safwati ahli al-hijazi wa qad sahahu syurbahu qa'ima walakinnahu li bayanil jawazi. Kata beliau rahimahullahu taala, apabila engkau ingin minum maka duduklah, niscaya engkau beruntung, karena ini merupakan sunnah orang pilihan dari Ahlul Hijaz, yaitu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau ingin minum, kata beliau, duduklah. Nah, engkau akan beruntung karena ini sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad sahahu syurbahu qa'iman, dan telah sahih beliau sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri. Walakinnahu libayanil jawazi, akan tetapi perbuatan ini hanya untuk menjelaskan bolehnya. Nah, hanya untuk menjelaskan bahwasannya larangan tersebut bukan haram. Ya. Nah, tetapi di bawahnya haram, yaitu makruh. Waqala Ibnu Qayyim fil hadi, berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Al-Hadi. Kitab apa ini Al-Hadi? Hah? Kitab Zadul Ma'ad. Nah. Dalam kitab Zadul Ma'ad. Kata beliau rahimahullahu taala, min hadihi sallallahu alaihi wasallam asyurbu qa'idan. Termasuk dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah minum sambil duduk. Haiskana hadiyuhul mu'tad, karena inilah yang merupakan kebiasaan beliau yang terus menerus, yaitu minum sambil berdiri, minum sambil duduk. Afan. Wasoha anhu sallallahu annahu naha ani syurbi qa'iman. Dan telah sahih dari beliau sallallahu alaihi bahwasanya beliau melarang dari minum sambil berdiri. Wasoha anhu annahu syariba qa'iman. Dan telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi bahwasanya beliau minum sambil berdiri. Jadi kedua-dua hadis ini sahih. Hadis larangan sambil berdiri sahih, dan hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri sahih. Nah. Faqala Thaifah, berkata sekelompok para ulama, la ta'arudu bainahuma aslan. Tidak ada pertentangan antara hadis-hadis tadi sama sekali. Ya. Hadis ini melarang minum sambil berdiri. Hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minum sambil berdiri. Ya. Nah, zahirnya bertentangan. Nah, tapi hakikatnya tidak ada pertentangan antara hadis ini dengan hadis ini. Sama sekali nggak ada pertentangan. Nah, taib. Ya. Karena memang nggak ada. Ya. Nah, pertentangan antara ayat dengan ayat, ayat ini nentang ayat ini. Ya. Nah. Taib, hadis ini menentang hadis ini, ya, atau hadis ini menentang ayat ini, atau ayat ini menentang hadis ini, dan seterusnya. Nah, kalaupun ada, ya, maka ada beberapa cara untuk taib menyelesaikannya. Ya. Bisa jadi yang ini mansuh hukumnya, ya, terhapus hukumnya, yang ini menghapus. Nah. Atau bisa jadi kedua-duanya bisa dijamak. Ya, bisa dijamak. Nah, seperti hadis ini. Dohirnya bertentangan, tetapi hakikatnya enggak karena bisa dijamak. Nah. Tapi bisa dijamak. Datang hadis beliau sallallahu alaihi wasallam melarang minum sambil berdiri, hadis yang lain beliau minum sambil berdiri. Ya. Nah, tetapi hadis ini libayanil jawaz, untuk menjelaskan bahwasanya larangan ini tidak sampai kepada haram, tetapi hanya sampai kepada makruh, sehingga tidak bertentangan antar kedua hadis ini. Paham ya? Nah. Faqala Thaifah, berkata sekelompok para ulama, la ta'arudu bainaha aslan, tidak ada pertentangan antara hadis-hadis di atas sama sekali. Fa inna masyrubu qa'iman lil hajah, karena sesungguhnya minum sambil berdiri itu lil hajah, karena ada hajat, keperluan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau na'am minum di tempat air zam-zam, ya, karena lil hajah dan li bayanil jawaz, dan juga karena untuk menjelaskan bolehnya, artinya larangan tersebut tidak sampai kepada haram. Wa maqalahu ibnul qayyim min al-jam'i bainan nususi bihadhihi at-tariqati wal aula, apa yang dikatakan oleh ibnul qayyim rahimahullahu taala, ya, yaitu menjamak antara hadis-hadis nas-nas yang ada bihadhihi at-tariqa, dengan cara ini, huwal aula, inilah yang lebih aula, lebih utama. Menggabungkan antara hadis-hadis tersebut. Dzalika anna nahya lil karahati faqat. Ini demikian karena larangan dalam hadis di atas adalah untuk karohah saja, untuk makruh saja, tidak sampai kepada haram. Wal karahatu tubihu hal hajah, dan sesuatu yang makruh itu dibolehkan ketika ada hajah, ada keperluan. Nah. Baik. Wal makan alladhi 'inda zamzam, dan tempat yang ada di sisi air zamzam, alladhi syariba 'indahu qa'iman, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum di sisi zamzam tersebut sambil berdiri, laisa mahalla julusin, memang bukan tempat untuk duduk. Jadi tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri di samping zamzam ini bukan tempat untuk duduk. Sehingga beliau di situ minum sambil berdiri lil hajah. Nah. Taib. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selesai dari penjelasan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala tentang adab-adab minum. Nah, bahwasannya hukum minum sambil berdiri adalah makruh. Ya. Nah. Mahfum? Bisa difahami? Jam berapa itu? Nah, tayyib. sudah masuk Isya, dan hadisnya sangat pendek ya, sehingga tidak ada alasan bagi yang belum pernah membaca hadis. Nah, ya, satu menit baca aja ini hafal insyaallah. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh.